Mas Pandi semua yang kedua kali. Kapankah dia bahagia? Kapankah dunia menjadi miliknya? Sesama ibu-ibu kayak yang cantik di sebelah kiri. Lambaikan tangannya. Sesanya nafas berat bagi si kecil, terbawa arus melodi nasibnya. Titik-titik terlalu kiri doanya tanpa ia mengeluh. Si kecil you. tangannya mana, Bu? Kok gak ada yang tepuk tangan? Belum minum ya?